Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Ad-Durrul Bahiyyah dari Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan Kitabul At'imah. Terakhir kita bahas yaitu tentang Babus Shaid sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yaitu diperbolehkan dalam syarat penyembelihan yaitu masih dan bisilah wal jarih wal jawarih, dengan alat buruan alijarih yang bisa melukai, merobek, walijawarih yaitu dengan hewan yang terlatih, baik hewan darat seperti anjing ataupun seperti elang. Wama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah." Dan di sana terdapat syarat-syarat dalam berburu yaitu muslim, sah penyembelihannya, dan alat buruan dan seseorang bermaksud berburu sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arsalta kalbaka," apabila engkau mengutus anjingmu. Sebagaimana dalam hadis Adi Ibnu Hatim, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi," maka ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala dan juga membaca basmalah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, bab az-dzabh. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, itu bab az-dzabh, penyembelihan. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa ma anhara ad-dam." Di dalam penyembelihan itu disyaratkan sebagaimana di sini disebutkan, "ma anharad dam wa fara al audaj," darah yang mengalir, "wa fara al audaj," yaitu memotong urat leher, dua urat di antara hulqum. "Wa dhukira ismullahi alaih walau bihajarin au nahwihi," atau yang lainnya. Dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, "walau bihajarin," atau dengan batu, batu yang diasah, yang di mana dia menjadi tajam, "au nahwihi," atau yang lainnya, "ma lam yakun sinnan au dhufran," selama di situ bukan sinan gigi, "au dhufran," dhufran itu kuku. Di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi menyebutkan yaitu syarat dari dzabihah, yaitu "ma anhara ad-dam," mengalir darah. Kemudian yang berikutnya, syarat dari dzabihah sebagaimana di sini disebutkan, "wa faral audaj," terpotong urat leher. Dikatakan oleh Ibnu Mundzir rahimatullahi taala alaihi bahwa di dalam penyembelihan yaitu yang disembelih yaitu al-hulqum wal-mari wal-wadijain, empat dari yang terpotong. Kemudian setelah itu anhardam, yakni ketika empat tadi terpotong maka darah akan mengalir. Al-hulqum itu jalannya nafas. Wal-mari tempat jalannya makanan. Wal-wadijain dua urat di antara ul-hulqum. Kalau kalian melihat orang menjembelih, sini ada dua urat yang kecil, itu akan memancarkan darah yang mengalir deras, darah segar. Itu namanya wadijain. Dan empat tadi al-hulqum wal-mari wal-wadijain dinamakan al-audaj al-arba'ah. Para ulama menyebutkan empat tadi dinamakan al-audaj al-arba'ah. Kalau empat tadi terputus maka tidak ada khilaf diantara para ulama bahwa sembelihannya sah. Yang menjadi khilaf yaitu apabila kurang dari empat tadi, itu khilaf. Sehingga apabila terputus empat tadi sah penyembelihannya. Al-qum wal-mari wal-wadijain, dua urat. Kemudian disebutkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa dzukira rasulullah alaihi, dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dalam syarat penyembelihan. Khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih wajib di dalam penyembelihan harus disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi fa innahu lafisq, dan janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Syaukani rahmatullahi taala di sini menyebutkan anhar dam ba farul audaj, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya syarat dari tabi'ah seorang muslim atau ahlul kitab. Dalil perbolehkannya penyembelihan ahlul kitab, siapa yang bisa menyebutkan? Wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Naam. Dan ta'am termasuk dhabihahnya utul kitab halal lakum, halal untuk kalian. Kemudian yang berikutnya al-aql, berakal. Keluar kepadanya majnun. Keluar kepadanya majnun. Tidak sah penyembelihan majnun. As-sabi masuk tidak? Anak kecil boleh tidak menyembelih? Sembelih anak kecil. Boleh tidak? Tidak boleh. Anak kecil, taruhlah anak MPP lah, 10 tahun, sembelih, boleh tidak? Kalau mumayyiz, boleh. Kalau ghair mumayyiz, mayajus. Mumayyiz, yani walaupun dia belum balik, itu mumayyiz, umur 10 tahun misalkan, pandai dalam memotong. Ketika dia mengucapkan bismillah dan syarat-syarat dari dabiha, tercukupi. Bismillah, anhar dam, wafar al-audaj. Maka penyembelihannya sah. Karena di sana terdapat anak kecil yang pandai dalam menyembelih. Ada orang dewasa yang tidak pandai dalam penyembelihan. Ada rasa takut, gugup, lain sebagainya, sehingga bisa menyakiti dari hewan yang akan disembelih. Sedangkan sobi ghair mumayyiz fa hadza la yasih. Enggak boleh. Anak kecil 3 tahun masih ngerondang, ambil pisau, ada ayam lewat, tangkap sama dia, potong. Ghair mumayyiz, dikiranya mainan. Mungkin. Nah, kenapa? Enggak paham dia. Sehingga main, ambil, main, potong. Ghair mumayyiz. Dengan ini apabila dia ghair mumayyiz, fa hadza mayyiz. Sedangkan mumayyiz, fa huwa jaiz. Karena dia sudah paham. Sudah paham. Nah. Begitu juga penyembelihan wanita diperbolehkan sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan dabahat syatan bihajarin. Dari hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa seorang wanita dia menyembelih kambing dihajarin dengan batu. Fa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik fa amara bi akliha. Kemudian hal itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi akliha, memerintahkan untuk memakannya. Sehingga penyembelihan wanita boleh, jais. Apabila dia mampu, bisa untuk menyembelih. Tidak ada larangan. Nah, kalau misalkan dia tidak berani, gugup dan sebagainya, maka hal ini dihindari. Kenapa? Karena bisa menyakiti hewan yang disembelih. Karena dalam penyembelihan tentunya seseorang jangan sampai gugup. Gugup, kemudian paham tentang ilmu tata cara penyembelihan, jangan sampai menyakiti si hewannya tadi, menyembelih di depan hewan yang lain, kemudian memakai pisau yang tidak tajam, itu menyakiti. Kadang orang ditakutkan gugup, ketika gugup belum disembelih, baru sedikit dia gugup, takut. Nah, sehingga menyakiti hewan penyembelihannya. Bahkan ketika gugup, tangannya berada di sini. Sini. Pegangnya seperti ini. Sehingga ketika menyembelih, tangannya ikut kepotong. Kenapa? Gugup, takut. Nah, atau menyembelih dikarenakan belum paham. Kadang ada kambing yang berbulu tebal, ada kambing yang berbulu tipis. Kalau berbulu tebal, disingkirkan dulu bulu-bulunya sampai terlihat kulitnya, baru ditempelkan pisaunya. Karena apabila menyembelih di atas bulu, susah untuk sampai ke tenggorokannya. Terlalu lama dia. Seperti ini. Karena harus memotong bulunya dulu. Dibuka dulu. Nah, kemudian bismillah. Satu kali itu bahkan sampai dua kali dia sudah terpotong. Empat dari al-hulqum wari wal wadijai. Tidak lama sekali. Kasihan hewan penyembelihannya. Nah, biasanya kalau tukang potong dia sudah paham. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala, walau bihajarin aw nahwi, atau yang lainnya, pisau. Nah, pada zaman dulu dengan hajar, sebagaimana perempuan menyembelih dengan batu yang diasah, yang di mana dia bisa menjadi tajam. Malam yakun sinan aw dhufran. Malam yakun sinan, tidak boleh seseorang menyembelih dengan sinan, yaitu dengan gigi atau dengan kuku. Zaman dulu penyembelihan dengan gigi dan kuku, dan ini dilarang. sebagaimana dalam hadis Rafi bin Khadij yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi faqul laisa sinna wa dhufr." Dan bukan termasuk lain dari gigi dan kuku. "Wa amsin fa'adhum fa'admun." Nabi mengatakan bahwa sebab gigi adalah merupakan tulang. "Wa amma dhufr famuddal habasyah." "Wa amma dhufr famudal habasyah." Dan dhufr, kuku, adalah merupakan pisaunya bangsa Habasyah. Dengan ini dilarang oleh Nabi SAW. Bahasa yang dinamakan sekarang Ethiopia. Dan Nabi tidak mau menyerupai mereka dalam penyembelihan, sehingga dilarang dengan kuku, kuku binatang atau kuku apapun yang ditajamkan. Wa qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, wa yahmuru ta'dib ad-dhabihah wal muslatu biha, dan dilarang ta'dib, menyiksa ad-dhabihah, hewan sembelihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan seseorang berbuat baik dalam setiap sesuatu. "Fa'idha dabahtum fa'ahsinu dhibhah." Apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah sembelihannya dan tajamkan pisau, dan senangkanlah hewan penyembelihannya. Wal yurih dhabihatahu, senangkan. Ini dalil menunjukkan bahwa berbuat ihsan itu kepada binatang juga kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dengan mempercepat proses penyembelihan dan melarang dengan menyiksa. Di antaranya termasuk dari penyiksaan, walaupun secara zahir bukan termasuk penyiksaan, itu menyembelih di hadapan hewan lain. Dan ini dilarang. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat seseorang yang menyembelih cuman hewan yang lain, Nabi mengatakan, "Apakah engkau akan menyembelihnya dua kali?" Kenapa? Karena menyembelih di depan hewan yang lain, hewan pun punya mata, melihat temannya sedang disembelih. Sehingga ini termasuk dari menyakitinya. Tutup pakai terpal supaya terlihat, pisahkan tempat penyembelihan sebelah sana, tempat penyimpanan hewan yang belum disembelih sebelah kiri. Kalau sempit, sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Kalau sempit, dikasih terpal. Jangan menyembelih di depan hewan yang lain, walaupun berbeda jenis. Ini sapi, kambing, ayam. Walaupun beda jenis, jangan saling melihat satu dengan yang lain. Karena kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Dan juga termasuk dari berbuat ihsan yaitu menajamkan pisau. Jangan memakai pisau yang di sana yang tidak tajam. Kenapa? Karena akan semakin lama proses penyembelihannya. Berbeda dengan tajam. Berbeda dengan apabila tajam. Biasanya kalau tukang sembelihan dia punya pisau khusus. Walaupun kecil, tapi sangat tajam. Pernah di sini tukang sembelih dia punya pisaunya kecil. Sembelih sapi. Buat nyembelih sapi. Lihat. Apakah ternyata sangat tajam sekali. Kecil, tapi ketika di pakai itu cuman berapa kali? Karena kecil tapi sangat tajam sekali. Nah, karena kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Berbeda dengan apabila memakai pisau yang di sana tidak tajam, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kadang seorang berpikiran, sudahlah, kan binatang, bukan yang lain, yang sakit juga binatang. Sehingga walaupun pakai pisau yang tidak tajam dipakai, padahal hal ini dilarang. Nah, kita di sini sebutkan wa yahrumu ta'dib adbiha wal muslatu biha. Apa itu muslah? Dipotong anggota badannya dulu sebelum disembelih. Ada kambing misalkan, sebelum sembelih kupingnya dulu potong, kakinya dulu, namanya muslah. Ini termasuk dari ta'dib, dilarang. Nah, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sana terdapat hadis, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhiru syai'an fihi ar-ruh ghoroban. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang terdapat nyawa sebagai sasaran. Sebagai sasaran. Latihan nembak apa? Kambing 100 meter. Hadamai yajuz. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tattakhidu syai'an fihi ruh sebagai sasaran. Nah, kalau berburu, berburu sekalian. Atau burung yang di dalam sangkar sebelum disembelih, latihan tembak dulu. Latihan tembak dulu burung. Hadamai yajuz. Muharram, termasuk dari ta'dib adbiha, menyakiti dari hewan sembelihan, dan ini dilarang, menyiksa. Wa yahrumu ta'dib adbiha wal muslatu biha wa dabhuha li ghairillahi ta'ala. Dan juga haram seseorang menyembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk batu, menyembelih untuk disembahkan ke laut, bahwa muharram dan termasuk dari syirk. Kenapa? Karena penyembelihan itu ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku, kematianku itu ditunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbu dan sembelihlah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita menyembelih diperuntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Sehingga dhabhu 'ala ghairillah fa huwa muharram, dan termasuk dari perbuatan syirik. Dan haram seseorang untuk memakan daging sembelihan yang diperuntukkan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sesajen misalkan, kalian lewat ada sesajen, ada daging ayam panggang, daging kambing. Ada majus seseorang untuk memakannya. Kenapa? Karena persembelihan yang tidak diperuntukkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk sesajen. Bahwa muharram. Qala rahimahullah ta'ala, wa idha ta'addara adh-dhabh biwajhin jaza at-ta'n wa ramh wa dhalika kadh-dhabh. Dikatakan oleh Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, idha ta'addara, apabila tidak memungkinkan untuk menyembelih biwajhin dengan cara yang disyariatkan, jaza ta'n, diperbolehkan ta'nu waram, lempar dengan tombak Wa kana dzalika kadzbah, dan itu termasuk dari sama seperti penyembelihan. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rafi' bin Khadij yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rafi' bin Khadij bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar dan melihat ibil punya suatu kaum yang mereka tidak punya kuda untuk mengejarnya. Ibil, unta yang lari akan sembelih, lari dan tidak punya kuda untuk mengejarnya. Kemudian di antara mereka ada yang melempar dengan anak panah, terkena ibil tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya binatang ternak itu ada sifat-sifat liar. Apabila kalian melihat seseorang yang yang seperti, apabila ada sifat liar kabur dan tidak bisa untuk ditangkap, maka fa'alu bihi hakada, kerjakanlah seperti apa yang tadi dikerjakan oleh seorang kelompok yang mengejar unta kemudian tidak terkejar, tidak punya kuda, lempar dengan anak panah. Maka itu sama seperti penyembelihan. Nah, sapi lari misalkan. Kalau memang bisa dikejar, kejar. Tangkap. Kalau tidak bisa, maka boleh seseorang yakni seperti berburu dengan panah, tombak atau dengan senapan. Nah, ucapkan bismillah, itu sama seperti penyembelihan. Atau apabila seseorang ta'adzar penyembelihan, ada sapi masuk ke sumur, kepalanya dulu. Gimana nih? Mau ngangkat susah, mau tali susah. Gimana? Kalau tidak cepat-cepat diambil, dia akan tenggelam, akan mati dan menjadi bangkai. Maka dalam keadaan seperti ini sudah sembelih yang terlihat, mau arah perutnya misalkan atau arah mananya. Nah, kenapa? Ta'adzar. Enggak mungkin. Susah. Membutuhkan waktu yang cukup lama, ambil tali dan sebagainya keburu mati. Karena kepala dulu. Nah, berbeda apabila pantatnya dulu, ini kepalanya dulu. Kalau misalkan dalam waktu beberapa menit saja dia akan mati dan akan menjadi bangkai. Ta'adzar seorang untuk menyembelihnya, maka dari mana arah, dari mana saja arah, maka itu sama termasuk dari penyembelihan. Nah, susah masuk ke dalam menyembelih karena tertutup badannya, karena badan dengan kepala besaran kepalanya Yusuf duluan. Nah, maka fattakallah mas tata'tum. Karena apabila dibiarkan, ya sudahlah, biarkan. Jadi bangkai dia, mati, akhirnya kebuang. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa dzakatul janin dzakatu ummihi. Penyembelihan janin sama seperti penyembelihan induknya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zakatu ummihi zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan janin sama seperti penyembelihan induknya. Seseorang membeli kambing bunting. Nah, ketika disembelih ada janin, tapi janin tadi sudah mati. Maka janin tadi halal. Kenapa? Karena penyembelihan janin, karena penyembelihan induknya sudah termasuk dari penyembelihan janin. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tidak seseorang memakannya janin tadi? Boleh. Halal. Karena Nabi sallallahu mengatakan zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan janin itu sudah diwakilkan dengan penyembelihan induknya. Sehingga seseorang ketika sudah disembelih binatang yang bunting, kemudian ada janinnya, Kalau memang jenisnya masih hidup, nah, sudah sembelih. Tapi kalau jenisnya sudah mati, oh halal, karena penyembelihannya sudah disembelih dari induknya. Wa ma abyana min al-hayy fa huwa al-mayt, fa huwa al-maytah. Apa-apa yang dipotong dari binatang yang hidup, maka fahuwa mayitah, sama seperti bangkai. Jadi seseorang yang nyembelih tidak dipotong dulu, tidak langsung penyembelihan dari empat yang disembelih tadi, tapi kakinya dulu sembelih. Nah, maka anggota kaki tadi kalmayitah, sama seperti bangkai. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma kuti'a min al-bahimah wa hiya hayy wa hiya al-mayyitah. Apa-apa yang dipotong dari bahimah, dan bahimah tadi hayy, masih hidup, maka sama seperti bangkai. Kalian melihat ada kambing yang lewat pagar yang berduri, misalkan loncat, kakinya patah, terputus, kambingnya masih hidup jalan, kakinya nempel di kawat yang berduri. Halal tidak? Fawa mayjus. Kenapa? Fawa kal mayitah. Karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Kambingnya masih hidup, masih jalan. Kakinya satunya lagi tertinggal di pagar. Nah, wa yakal mayitah. Wa tahillu maytatan wa daman, dan dihalalkan dua bangkai dan dua darah. As-samak wal jarad wal kabid wattihal. Dua bangkai yaitu as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Dan dua darah yaitu kabid wa attihal. Kabid hati, tihal limpa. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan uhillat lana maytatan wa daman, wa amma maytatan fal hud wal jarad, wa amma daman fal kabid wa attihal. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Wa amal maytatan falhud wal jarad, hud yaitu ikan, wal jarad belalang, wa amal daman dan dua darah yaitu kabid wa attihal. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sanadnya mauquf. Yang rajih sanadnya mauquf ala Ibni Umar. Dan sanadnya mauquf lahu hukmur rafa', terdapat hukum rafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terdapat hukum rafa'? Karena berbicara tentang perkara halal dan haram. Karena Ibnu Umar tidak mendapatkan hal ini kecuali dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun sanadnya mauquf, di sana terdapat hukum marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini perkara tentang halal dan haram. Ibnu Umar mendapatkannya, tidak mendapatkan kecuali dari Nabi SAW, sehingga mauquf lau hukum rafa'. Wa amal maytatan fa samak wal jarad, ikan bangkainya halal, walaupun ikannya tadi merupakan ikan yang mempunyai, yang bertubuh besar. Mati, maka bangkainya halal. Kalau matinya dalam waktu cukup lama, maka hukumnya, ya ini tadi mustakbas, sudah kelamaan. Kenapa? Bau, atau bahkan bisa mengakibatkan madarat. Ikan, bangkai ikan satu bulan, misalkan. Bau tidak? Bau. Ikan tidak cukup, apa, waktu sebentar harus dibekukan. Kalau dalam keadaan tidak beku, misalkan dalam waktu yang cukup lama, sudah timbul bau yang tidak sedap atau keluar belatungnya lain sebagainya. Tapi kan bangkainya halal, halal, tapi sudah terlalu lama, sudah timbul bau yang tidak sedap, ditakutkan ada terdapatnya madarat. Wal jarad, sama jarad, belalang, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat fa akalna al-jarad. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 peperangan dan kami memakan jarad, belalang. Yang kedua, ad-daman al-kabid wat-tihal. Kabid hati, wat-tihal limpa. Ini dua darah yang dihalalkan. Sebagian orang dia menampung darah segar dari sapi kemudian dibekukan, setelah itu dijual, dipotong. Namanya maros. Maros ya? Maros bukan? Maros. Maros. Maros nama daerah. Maros. Maros. Kalian namanya apa yang tahu? Orang ngira itu hati. Kenapa? Karena beku, dipotong kayak hati, padahal itu bukan hati, tapi darah yang dibekukan. Atau ada masakan yang dicampur dengan darah. Maros tadi. Maros tadi. Fawa muharram. Qala wa tahillul maitah lil muttar. Dan dihalalkan memakan bangkai lil muttar, bagi orang yang sedang dalam keadaan muttar. Muttar itu dalam keadaan terpaksa. Nah, akal intafi memakan dengan sekedarnya. Misalkan seseorang berada di tengah padang pasir yang gersang, kehilangan kehabisan bahan makanan, tidak ada desa yang bisa dikunjungi dekat, kehabisan makanan, kalian mendapatkan bangkai. Kalau kalian tidak makan, mati, kalian bisa mati. Maka dalam keadaan seperti ini boleh kalian memakannya sekedarnya. Ad-darurah yuqaddar bi qadariha. Darurat itu yuqaddar. Di yuqaddar bi qadariha, dengan sekedarnya. Nah, boleh sambil membawanya, boleh. Kalau sudah ada makanan yang baik, dibuang. Kenapa? Karena sudah hilang daratnya. Ambil makanan yang baik. Atau minum khamar, misalkan. Tengah padang pasir, tidak ada minuman. Kalian kalau tidak ada, kalau tidak minum, kalian akan mati. Misalkan. Yaqaddar biqadariha. Kenapa? Darurat. Fattaqullah mastata'tum. Kalau tidak minum, kalau tidak makan, madharatnya akan lebih besar. Apa itu? Kematian. Sehingga boleh kita makan? Boleh. Sekedarnya. Dan di sini dihalalkan maitah lil muqtar, bagi yang darurat. Kalau bukan dalam keadaan darurat, mayajus. Ada orang yang makan daging monyet karena sakit, kan darurat. Daging monyet itu kan bisa menghilangkan gatal. Cari obat yang lain. Masih ada obat yang lain. Di sana terdapat dalam hadis Nabi SAW yang dijadikan katak sebagai obat. Maka Nabi SAW melarangnya. Kenapa? Masih banyak obat-obatan yang lain. Nah, cari obat-obatan yang lain selain banyak obat-obatan yang halal untuk dimakan. Nah, jangan memakan sesuatu yang di sana dilarang. Nah, kalau misalkan seorang makan karena gatal, makan daging monyet karena darurat, itu bukan darurat. Itu bukan darurat. Masih obat, ada banyak obat-obatan yang lain. Allah Ta'ala alam. Dengan ini terselesai pembahasan tentang tabah. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang berikutnya. Naktafi ilawna. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.